Oh ya. Mana? Siapa namanya Arfani? Mana orangnya? Siapa tadi di sini? Tar. Itu. Dominan ya. Arab mukanya. Yang lain insya Allah pekan depan kita bagikan dan manfaat. Ya, yang baru dapat silakan dibuka. Halaman 146. Wih, bagus nih angkanya nih. Tapi ya baru mulai bulan Mei ya. Mahadangnya lawas bulan Mei. Siap. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wafat tahun 728 Hijriah mengatakan, "Man 'adala an madzahibis sahabah wat tabi'in wa tafsirihim ila ma yukhalifu dzalika kana mukhtian fi dzalik." Bal mubtadi'an wa in kana mujtahidan maghfuran lahu khata'uhu wa nahnu na'lamu anna al-qur'ana qara'ahu as-sahabah wat-tabi'una wa tabi'uhum wa annahum kanu a'lama bitafsirihi wa ma'anihi kama annahum a'lamu bil haqqi alladhi ba'atha Allahu bihi rasulahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya adalah dalil ke-63 di antara total 64 yang kita akan bahas dari dalil-dalil bahwasanya manhaj salaf, metode beragama salafus saleh adalah hujjah yang wajib diikuti oleh semua kaum muslimin. Kata beliau, barang siapa berpaling dari mazhab dan penafsiran para sahabat dan tabi'in kepada apa yang menyelisihinya, jadi berpaling tidak mengikuti para sahabat. Di sini Syekhul Islam meluaskan makna salafnya ya. Dari kemarin kita kerucutkan ke sahabat ya. Ini beliau luaskan ke generasi kedua terbaik, yakni umat ini, yaitu tabi'in. Barang siapa berpaling dari mazhab, cara pandang, dan penafsiran para sahabat dan tabi'in kepada apa yang menyelisihinya. Para sahabat mengatakan A, tabi'in mengatakan A, Anda malah menyimpang. Mereka praktekkan A, Anda malah menyimpang. Maka ia telah salah, bahkan disebut ahlul bid'ah. Keras ya. Syekhul Islam untuk hal ini cukup keras ya. Sekedar orang itu kemudian menyelisih para sahabat dalam madhab mereka, menyelisih penafsiran para sahabat dan tabi'in dalam mazhab mereka, Syekhul Islam mengatakan orang itu salah. Karena memahami agama ini ya dengan paham para sahabat. Beliau sebutkan alasannya. Tapi sebelum beliau menyebutkan alasannya, karena ini sebenarnya perkataan beliau panjang, makanya di situ ada titik tiga. Itu berarti ada perkataan beliau yang lain tapi dipotong sama ustaz. Beliau ambil yakni yang beliau inginkan untuk disampaikan. Boleh. Yakni meriwayatkan perkataan seperti ini boleh. Cuman inilah amanah ilmiahnya. Ada hal yang Anda potong, maka Anda berikan titik tiga setelahnya. Artinya masih panjang setelah ini ada perkataan yang lain. Atau Anda menyebutkannya itu di awal. Titik. Berarti ada perkataan sebelumnya tentang suatu, ini Anda ingin ambil. Kemudian sisanya kasih lagi titik tiga. Artinya ini hanya bagian dari perkataan beliau yang panjang untuk satu bab. Inilah amanah ilmiah dari seorang pengarang atau yang membuat sebuah karya tulis. Bahwasanya tidak utuh seperti ini. Artinya ada yang panjang, cuman beliau potong. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kata beliau rahimahullah ta'ala, jika ia sebagai mujtahid, kita sudah bahas kemarin, siapa itu mujtahid? Yaitu orang yang berijtihad. Apa itu ijtihad? Sebuah praktek, pengerahan daya upaya untuk menentukan hukum syar'i dengan kemampuan yang dia miliki. Yang tentunya ini tidak dimiliki oleh semua orang. Para ulama lah yang memilikinya. Karena mereka memenuhi persyaratan untuk itu. Di antaranya tahu sepertiga Al-Quran. Karena Al-Quran itu kan intinya adalah tauhid, cerita-cerita, hukum-hukum. Nah, dia harus paham sepertiga Al-Quran. Dia paham akan hukum-hukum syariat dalam Al-Quran. Sebelumnya pasti tahu ilmu alatnya. Nggak mesti orang Arab. Imam Ashabus Sunan, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasa'i, Ibnu Majah, semuanya bukan orang Arab. Tapi mereka bisa ilmu alatnya. Paham bahasa Arab, paham sepertiga Al-Quran, kemudian tahu ilmu-ilmu cabang yang lain. Ilmu hadisnya tahu, ilmu ruwatnya tahu, usul fikihnya tahu, kaid fikihnya tahu, hingga jangan sampai dia berfatwa dengan satu fatwa, padahal para ulama sebelum zaman dia sudah bersepakat. Untuk apa Anda berfatwa? Sudah ada kesepakatan kok sebelumnya. Ikut-ikut. Itu saja. Jadi seorang alimnya harus paham. Dalam bab ini sudah ada kesepakatan. Saya enggak perlu ngomong. Lawang sudah ada kesepakatan. Kecuali memang ini adalah khilaf yang selain mu'tabar, dianggap khilaf yang bergulir terus. Ada terus. Maka no problem dia berpendapat. Karena bergulir terus. Enggak putus-putus. Jamaah sekalian rahimakumullah, dan yakni ilmu-ilmu alat yang lain yang menopang yakni hingga ia kemudian bisa berijtihad, mengerahkan semua daya upaya untuk menentukan hukum syariat. jika ia sebagai mujtahid, maka kesalahannya akan diampuni karena sangat mungkin salah. Tapi apa kata Nabi Muhammad SAW, idza hakamal hakimu thumma yakni asaba falahu ajran. Jika seorang hakim berijtihad, kemudian benar ijtihadnya, dua pahalanya. Satu pahala ijtihad, pengarahan semua daya upaya, merujuk semua literatur, semua yang dia miliki dikerahkan untuk mengeluarkan satu fatwa, karena yang namanya fikih kan bergulir terus ya. Makanya para ulama, para ulama zamannya lah yang paling mengerti permasalahan. Dan masalah fikih ini akan selalu berkembang. Kayak sekarang saja, misalnya, bagaimana hukum, contoh ya, contoh zaman sekarang ya, bagaimana hukumnya orang meninggal, tapi korban virus COVID-19, bukan Dewa 19, COVID-19, gimana? Sudah beli tiket? COVID-19, kalau nggak ada, calonnya ada di sini. COVID-19, bagaimana jika tidak dimandikan? Karena akan ada sentuhan langsung. Siapa yang berfatwa kalau bukan ulama zaman kita? Karena kasusnya kan sekarang. Apa hukumnya satu jenazah dan dia adalah meninggal karena sebab dia bagian dari orang yang terkena virus tersebut? Maka serahkan ini kepada ahli medis, mereka yang tahu SOP-nya bagaimana. Kalau memang sangat berbahaya, sekalipun pakai alat pengaman, sangat berbahaya sentuhan itu, padahal sudah pakai alat pengaman, pakai masker. Sangat berbahaya kalau kemudian dimandikan, maka uzur. Berarti tidak dimandikan. Siapa? Ya harus ulama zaman sekarang yang mengeluarkan fatwa. Karena apa? Kejadiannya ke dulu enggak ada. Mungkin kasus taun ada ya. Wabah ada pastinya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu. Jadi kalau seorang hakim berijtihad dan benar ijtihadnya, pahalanya dua. Pahala berijtihad, karena itu mengeluarkan semua daya upaya, dan kemudian pahala benarnya ijtihad. Dan yang kedua, jika dia berijtihad kemudian salah, maka dia dapat satu pahala. Artinya salah pun mujtahid itu berpahala. Cuman jangan sampai ketika kita tahu pendapat dia menyelisihi jumhur para ulama misalnya, bukan itu yang kita rujuk. Jumhurlah kemudian yang kita pegangi. Jangan beralasan, kan ada pendapat ulama fulan membolehkan. Misal musik gitu ya. Misalnya, kan Ibnu Hazm membolehkan. Nah, itu kan pendapat marjuh tapi. Bersendirian beliau tentangnya. Yang jumhur ini kemana? Karena kalau dalam masalah fikih, Anda kemudian semaunya pengen ikuti apa yang Anda mau, namanya juga semaunya, maka bisa jadi kita mengambil semua yang ringan-ringan. maka Anda bisa disebut dengan istilah mutatabbi'ur rukhas, orang yang selalu mencari keringanan-keringanan. Karena dalam setiap pembahasan fikih mesti ada seorang alim yang pendapatnya mungkin ringan, mungkin lemah. Masa Anda ambil yang itu? Contoh kasus seperti syarat pernikahan atau syarat ini, ya, pernikahan misalnya. Ada sebagian yang membolehkan tanpa wali, ambil. Ada sebagian yang membolehkan tanpa mahar, ambil. Ada sebagian yang membolehkan tanpa, orangnya beda-beda, alimnya beda-beda, tapi dia kumpulin yang ringan-ringan semuanya. Ya, ada yang membolehkan tanpa saksi, ambil. Zina dong namanya. Untuk apa Nabi Muhammad diutus untuk menerangkan semua hukum itu kalau kemudian yang begini boleh? Gak bisa. Berat memang terkadang, tapi kan bukan mustahil. Bisa kita melaksanakannya, maka ambil. Ini pendapat jumhur, inilah mayoritas ulama, bro. Ini yang kita ambil. Itu adabnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Jika ia sebagai mujtahid, maka kesalahannya akan diampuni. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, manusiawi. Mereka berpendapat berdasarkan riwayat yang sampai pada mereka saja. Jadi enggak bisa disalahkan. Kenapa Imam Abu Hanifah tidak mewajibkan, apalagi rukun, tidak mewajibkan, apalagi rukun, bacaan Al-Fatihah ketika sholat? Kenapa? Karena sabda Nabi Muhammad, la salata liman lam yaqra bi umil Qur'an, belum sampai ke beliau. Tidak sah sholat seorang yang tidak baca surah Al-Fatihah. Kok enggak sampai zaman dulu? Bukan seperti zaman sekarang. Semuanya kita sudah lengkap. Sudah lengkap pun kemudian dibantu dengan aplikasi. Nyari hadis begitu mudah. Dengan aplikasi, totalnya, nomor sekian. Rujuk buku aslinya. Dulu mereka mencarinya. Harus safar. Pergi ke kota fulani, pergi ke kota fulani untuk mencari hadis. Enggak semuanya dia kemudian cakup. Makanya kalau Anda lihat fikih mereka berempat, para imam mazhab empat, semakin ke sini semakin lebar, semakin luas. Ya, fikih Imam Abu Hanif, fikih Hanafiyah, fikih Malikiyah, fikih Syafi'iyah, Hambali, Hanabila. Kenapa? Karena bisa jadi di setiap zamannya perubahan, di antaranya juga alat transportasi berubah. Makin mudah, makin mudah. Akhirnya safar makin luas, makin luas. Akhirnya masalah makin banyak, makin banyak. Jadi sangat wajar ketika mereka berpendapat, kok aneh ya Imam Abu Hanifah begini? Itulah hadis yang sampai pada beliau. Jadi itu salah satu sebab kenapa mereka berbeda pendapat, sangat mungkin ada beberapa hadis tertentu enggak sampai ke dia. Jadi dia hanya berpendapat sesuai dengan yang ada di hadapannya. Salah dia dalam perkara itu? Ya. Tapi apa? Tetap dapat pahala. Itulah para mujtahid. Karena mereka bukan kemudian pengen yang ringan-ringan, tidak. Bahkan kata Imam Abu Hanifah, tidak halal untuk seseorang yang mengambil pendapatku, tapi dia tidak tahu dari mana kami mengambilnya. Firman Allah, sabda Nabi Muhammad. Enggak ngomong, asal ngomong, enggak. Ada rujukan beliau juga. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Kita mengetahui bahwa Al-Quran telah dibaca oleh para sahabat, tabi'in, dan yang mengikuti mereka. Dan sungguh mereka lebih mengetahui tentang penafsiran Al-Quran dan makna-maknanya. Sebagaimana mereka lebih mengetahui tentang kebenaran yang dengannya Allah mengutus Rasulnya. Ya, para sahabat lebih tahu tentang kebenaran firman dan sabda. Para sahabat lebih tahu tentang penafsiran ayat tertentu. Kenapa? Mereka belajarnya langsung sama Rasulullah SAW. Bahkan terkadang ayat itu turun karena sebab mereka. Untuk sebagian di antara mereka, ayat itu turun. Jadi mereka paling paham. Jadi kalau masih ada yang bertanya, kenapa harus paham para sahabat? Kepada mereka ayat itu turun. Di zaman mereka, ayat itu turun. Bahkan kepada individu mereka, ayat itu turun. Dari keterangan Nabi Muhammad SAW, mereka paling paham akan ayat ini. Radiyallahu anhum ajma'in. Itulah kenapa kita menjadikan paham para sahabat sebagai barometer, tolok ukur. Kenapa? Mereka paling mengetahui tentang penafsiran Al-Quran, makna-makna Al-Quran, dan paling mengetahui tentang kebenaran firman Allah, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jawaban sebenarnya untuk siapapun di antara kita yang masih bertanya, kenapa harus pemahaman para sahabat? Karena ini. Mereka paling mengerti. Mereka paling faham. Mereka paling tahu akan kebenaran firman Allah dan sabda Nabi Muhammad SAW. Makanya kita ikuti mereka, jadi kita jadikan panutan. Mereka adalah satu generasi yang Allah jamin surganya. Nah, kita ini sedang ikuti satu generasi yang dijamin surga. Kan enak. Kita bukan ngikuti satu generasi yang gak jelas. Satu generasi yang Allah jamin surganya. Mesti benar berarti amalnya. Makanya kan ada kaidah, kullu ma lam yakun ibadah fi zamanis sahabah, falan yakunal yawma ibadah. Semua yang bukan ibadah di zaman para sahabat, hari ini juga bukan ibadah. Kenapa? Karena tidak ada kebaikan yang terlewat oleh mereka. Enggak ada. Bahkan semua yang dengannya seorang melakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah, mereka sudah lakukan semua. Karena Nabi Muhammad telah terangkan kepada mereka semua agama ini sempurna. Itulah kenapa mereka menjadi tolok ukur. Lanjut. Beliau rahimahullah juga berkata, wajib diketahui bahwa Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan kepada para sahabat makna-makna Al-Quran sebagaimana beliau menjelaskan kepada mereka lafad-lafadnya. Detail maksudnya. Ingat ya, satu riwayat misalnya seperti arti Al-Kautsar. Kan kalau itu Nabi Muhammad istilahnya disebutkan tidur ringan lah ya, antara maghrib dan isya, wajar lah ya, manusiawi ya, sekarang terkadang terkantuk gitu ya. Tapi kantuknya atau tidurnya para nabi itu beda. Kata Nabi Muhammad SAW, nahnu ma'syarul anbiya tanamu a'yununa wala tanamu qulubuna. Kami, kata Nabi Muhammad, segenap para nabi, mata kami memang tidur, tapi hati kami tidak pernah tidur. Kenapa? Karena wahyu Allah turun di antaranya ketika mereka sedang tidur. Begitu Nabi Muhammad yani bangun, Nabi Muhammad senyum lebar ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan, tadi Allah turunkan kepadaku firman-Nya, surah Al-Kautsar. Nabi baca, inna a'tainaka al-kautsar ila akhir. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, atadruna mal kautsar. Wahai para sahabatku, tahukah kamu apa itu Al-Kautsar? Kata para sahabat, Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui. Kata Nabi Muhammad SAW, nahrun a'tanihi Allah Subhanahu wa taala fil jannah. Satu sungai ya Allah berikan kepadaku nanti di surga. Ha. Itu sahabat yang mengetahui langsung dari mulut Nabi Muhammad tafsir Al-Kautsar itu apa. Para sahabat. Dan mereka menyampaikannya ke kita. Dan itu di antara maknanya adalah bahwasanya Anda kalau perhatikan tatanan bahasanya, Allah berfirman, a'tainaka. Fi'il apa ini? Fi'il madhi. Yang menunjukkan perbuatan yang telah lampau. Padahal kan Nabi Muhammad akan dikasihnya nanti. Allah pakai kata kerja lampau. Sungguh kami telah memberikan kamu. Sudah. Padahal Nabi Muhammad bakal dapatnya nanti. Membuktikan apa? Membuktikan kepastian. Allah pakai kata kerja lampau. Padahal kejadiannya itu nanti. Itu membuktikan kepastian. Pastinya Nabi Muhammad Allah berikan sungai itu. Wallah nambisa. Yang darinya kemudian yakni memancar atau yang darinya disebutkan dalam sebuah riwayat ada dua mizab dari Al-Kautsar itu nanti ada dua pancuran dan dari pancuran itulah kemudian terpenuhi telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu dalam salah satu bahasan iman kepada hari akhir, rentetan kejadian hari kiamat, ada satu bahasan yang harus kita imani adalah Al-Haud, telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sifati sallallahu alaihi wasallam Haudhi masiratu syahrin. Telagaku itu panjangnya sepanjang perjalanan satu bulan lamanya. Perjalanan satu bulan di zaman itu adalah 1600 sampai 2000 kilo. Luar biasa telaga Nabi Muhammad SAW. Di hadis yang lain, lebarnya juga demikian. Kata Syekh Salim bin Id al-Hilali dalam keterangannya di antara Zalil bahwasanya telaga Nabi Muhammad apa persegi ya, panjang dan lebarnya sama ya. Kata Nabi Muhammad SAW, beliau sekarang mensifati airnya. Dan ini berarti dari Al-Kautsar ini. Kan dipancurkan dari Al-Kautsar. Ma'uhu abyad minal laban. Airnya itu lebih putih daripada susu. Ahla minal asal. Lebih manis daripada madu. Kalau di dunia madu kan pahit. Kan ada madu pahit kan? Hei, pian kemana sih pikirannya? Kok sama? Lebih manis daripada madu. Kemudian ada sampai kedingin. Warihuhu atyab minal misk, dan baunya lebih harum daripada minyak kasturi. Kita tahu kalau di produk-produk parfum Prancis itu biasanya tulisannya musk, M-U-S-K. Itu di bahasa Arab misk. Minyak wangi mahal tentunya. Kalau sering menyampaikan, kalau di kamus-kamus, misik itu didapatkannya susah. Dia didapatkannya adalah dari kijang jantan. Dan didapatkannya di masa atau di musim kawin. Ketika dia selesai mendatangi betinanya, nanti akan tumbuh kantung minyak di salah satu paha bagian dalam, bagian belakang. Dan nanti dia akan merasa gatal. Dan dia akan pecahkan itu di ranting atau pepohonan atau di bebatuan. Kering, nah, di ranting dan di bebatuan itulah kemudian itu yang menjadi esens minyak wanginya. Wangi luar biasa. Anda culik di sini, wah, tercium ke palangkaraya. Enggak ya, lebay ya. Maksudnya wangi sekali. Sorry. Wangi sekali. Karena nyarinya susah. Anda tahu kijang enggak bisa dikejar. Anda salib ada kijang yang lain. Hey, itu Innova ya. Ngalih mana menyalip? Avanza pulang, Innova pulang. Paling sesekali, baru expander gitu ya. Lebih harum daripada yani misk. Kenapa? Aroma minuman itu menggugah selera peminum. Iya dong. Aroma itu menggugah selera. Kenapa orang ketika sakit kemudian harus minum jus pace itu apa ya? Mengkudu. Kenapa orang malas? Karena baunya gak enak. Baunya bau pesing. Ya. Gimana orang pengen minum? Tapi itulah obat. Akhirnya dia kemudian minumnya sambil tutup hidung. Minum. Ada yang salah minum tapi tutup telinga. Tetap bau ya. Jadi bau minuman itu menggugah selera. Bah, pian mun sudah misalnya diolahkan gitulah cappuccino cincau. Cappuccino cincau. Memang latah kita ya. Dulu cappuccino cincau, cincau. Sekarang semuanya Tahiti. Kadedak ah Banjar tea, ha? Kenapa harus teh tuh kok dari Thailand? Banjarmasin dong. Teh Golpara. Gunung Satria ya. Sorry, yang dari Banjar apa sih? Ketika harum, tergugah Anda untuk meminumnya. Bayangkan nih wangi sekali. Matak aja, lahak aja. Ya, itu penafsiran kita sekarang. Yang jelas, wangi itu menggugah selera peminum. Kemudian kata Muhammad, ini intinya puncaknya, man syariba minhu lam yadhma abadan. Barang siapa yang minum darinya satu tegukan, tidak pernah akan haus selamanya. Kata Imam Nawawi, sekalipun misalnya orang yang meminum ini, kemudian ketika diserot jatuh. Sangat mungkin orang yang minum ini, kemudian nanti diserot, di kejadian berikutnya serot, dia jatuh, masuk neraka. Tapi kan sudah dijanjikan, yang minum seteguk darinya enggak pernah akan haus selamanya. Kata Imam Nawawi, dia di neraka, dia tidak diazab dengan kedahagaan. Tapi azab yang lain kena. Ini pendapat beliau saja, kita tidak tahu bagaimana hakikatnya nanti. Bisa benar, bisa salah. Standar seorang alim. Wallahu alam bissawab. Ulun sebutkan dulu sedikit lagi, baru kita azan. Beliau rahimahullah juga berkata, perhatikan footnote-nya itu ya, kitabnya ya. Wajib diketahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan kepada para sahabat makna-makna Al-Quran sebagaimana beliau menjelaskan kepada mereka lafad-lafadnya. Per lafad dan juga makna luasnya. Nabi Muhammad terangkan semua Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka paling faham akan syariat Islam. Maka firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi litubayyana linnas dalam surah An-Nahl, yang artinya adalah agar engkau terangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, mencakup ini dan ini. Artinya makna dan lafad. Lafad dan makna. Kata dan makna. Makanya kita tidak bisa lepas dari sabda Nabi Muhammad. Ayat ini di antara jalil, begitu tingginya derajat hadis Nabi Muhammad dalam syariat Islam. Kenapa? Dia menerangkan Al-Quran. Dia menjabarkan Al-Quran. Dia menafsirkan Al-Quran. Wallahu a'lam bissawab. Kita adzan dulu. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي Salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Dari Asep Awaluddin, Sumedang, 30 menit lagi Isa Ustaz. Wah, pemirsa dari Sumedang, tahunya mana tahu? Hei, gak usah mas, kita sudah diinvasi oleh tahu Sumedang satu Banjarmasin. Dikit-dikit, awas, tahu Sumedang. Barakallahu fikum, Sumedang. Dari Jawa Barat ya, Sumedang ya, lagi live ya. Banjarmasin sudah adzan Ustaz. Ya iyalah barusan. Siapa nih yang komen enggak ada kerjaan. Aduh. Kita sedikit lagi nanti jeda sampai Isya kita sedikit lagi habis itu kita salat insyaallah. Malam ini enggak panjang-panjang. Banyak. Oh, sip. Oke, kita lanjutkan. Perlu ingin sampaikan yang tadi sebelum kita azan. Jadi di zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah itu ada quote, ini kutipan yang tersebar di masyarakat, viral bahasa kita sekarang, bahwasanya Al-Quran lebih membutuhkan As-Sunnah dan tidak berlaku sebaliknya. Jadi Quran itu lebih butuh sama hadis. Lalu mereka bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, wahai Imam, betulkah kutipan ini yang sedang tersebar di masyarakat? Apa kata beliau? Ma ajsaru an aqula. Ajsar dari kata bahasa Arab jisr, artinya jembatan, maksudnya saya tidak berani melewati sampai ngomong seperti itu. Saya enggak, artinya saya tidak berani mengatakan hal seperti itu. Tapi yang saya tahu kata Imam Ahmad bin Hanbal, hadis Nabi Muhammad tufassirul Quran, tubayyinul Quran. Hadis Nabi Muhammad itu menafsirkan Al-Quran, menerangkan Al-Quran, itu yang saya tahu. Nabi Muhammad yang menerangkan kepada kita detail firman Allah. Yang detail kan yang Anda pelajari sama Ahmad aja kan? Apa itu? Ilmu waris. Itu cukup detail. Jika laki-laki meninggal, kemudian dia punya anak, dia maka istrinya dapat sekian. Jika dia meninggal tapi enggak punya anak, maka istri dapat sekian. Atau sebaliknya. Itu yang detail. Sisanya semuanya mujmal. Sisanya rata-rata hukum Allah diturunkan secara global. Keterangannya dari siapa? Nabi Muhammad SAW. Makanya lu sering menyampaikan poin ini, akan sangat aneh kalau misalnya ada orang tidak mau pakai sabda Nabi Muhammad tapi bisa sholat. Itu aneh. Kita ini umat Islam, kitab kita Al-Quran, hadis itu bukan kitab. Apa itu ada hadis lemah segala, ada hadis palsu, bukan kitab. Kita tuh Al-Quran saja. Sip. Cari ayat yang menyebutkan jumlah rokaat. Enggak ada. Cari ayat-ayat yang mengajarkan pada kita tata cara sholat. Enggak ada. Nah, sekarang kamu tahu sholat dari mana? Tentunya dari sabda Nabi Muhammad. Enggak bisa Anda mengingkari sabda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang terangkan detail. Allah hanya perintahkan tegakkanlah atau dirikanlah sholat. Detailnya dari takbiratul ihram sampai salam, Nabi Muhammad yang menerangkannya, kita di hadis. Wallahu a'lam bissawab. Apa lagi nih kok? Ustaz, baju hanyar nih. Ente gak pernah lihat nih baju lama. Itu ngabis-ngabisin waktu anak jadinya bacanya. Tahu gitu anak matiin komennya nih. Ini baju lama. Maksudnya, antum yang komen, beliin dong. Tapi jangan ya. Itu minta-minta namanya. Alhamdulillah saya punya baju ya. Dikasih juga. Kasih mertua gitu ya. Dikasih orang tua ya. Alhamdulillah ya. Kadang-kadang dari ujung rambut sampai ujung kaki saya dikasih ya. Sampai daleman, sampai daleman. Oh, mertua saya jualan. Tapi baru, masa second. Siap. Jadi terbaca komen-komen. Lanjut jamaah. Telah berkata Abu Abdurrahman As-Sulami, seorang tabi'in tentunya, telah menceritakan kepada kami orang-orang yang telah membacakan Al-Quran kepada kami, seperti Uthman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, dan selain kedua. Annahum kanu idza ta'allamu minan nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayatin lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha minal ilmi wal amal. Qalu fata'allamna al-Qur'ana wal ilma wal amala jami'an. Kata Abu Abdurrahman As-Sulami, telah menceritakan kepada kami orang-orang yang telah membacakan Al-Quran kepada kami, yaitu para sahabat. Di antara mereka, Uthman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, mereka berkata bahwa mereka apabila telah mempelajari 10 ayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak melewatinya sebelum mereka mempelajari kandungannya berupa ilmu dan amal. Mereka mengatakan, maka kami mempelajari Al-Quran, ilmu, dan amal sekaligus. Inilah para sahabat. Makanya tadi lu katakan di awal, tidak ada satu amal yang terlewat oleh mereka. Enggak ada. Itulah kenapa mereka punya keutamaan yang luar biasa. Tidak ada satu kebaikan pun yang terlewat oleh para sahabat. Mereka orang paling dulu untuk melakukan ketaatan. Mereka orang paling cepat untuk menjalankan ketaatan. Makanya tidak pernah akan ada satu generasi yang datang bisa mengalahkan mereka. Enggak ada. Ini generasi terbaik. Nabi Muhammad terangkan kepada mereka agama ini sempurna dan mereka amalkan semuanya. Semua amal yang dengannya seorang bisa mendekatkan diri kepada Allah, mereka sudah lakukan semua. Makanya kembali kepada kaidah yang saya sebutkan tadi. Kalau sahabat tidak melakukan satu amal ibadah, Anda jangan lakukan. Ya. Karena kalau di zaman sahabat bukan ibadah, hari ini juga bukan ibadah. Jika sahabat meninggalkan satu perkara, mereka tidak melakukannya, Anda jangan lakukan. Karena Anda atau semua kita tidak pernah akan bisa mengalahkan kebaikan mereka. Tidak mungkin kemudian ada satu kebaikan kita tahu, mereka enggak tahu. Itu enggak mungkin. Kita faham akan ayat tertentu dengan pemahaman A, mereka B, enggak. Mereka pasti lebih baik pemahamannya. Tidak akan kita memahami satu ayat, kemudian pemahaman kita lebih baik. Enggak, mereka lebih baik. Itulah kenapa mereka menjadi tolok ukur bagaimana cara kita memahami firman Allah dan sabda Nabi Muhammad. Inti bab ini. Kenapa semua kaum muslimin harus mempelajarinya? Karena mereka adalah hujjah, mereka adalah dalil. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan potongan terakhir ini, kata beliau. Diriwayatkan juga dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Ia berkata, dahulu seseorang dari kami apabila mempelajari 10 ayat, tidak akan melewatinya sebelum ia mengetahui makna-maknanya dan mengamalkannya. Subhanallah. Makanya mereka paling faham akan ilmu agama ini. Sampai mereka amalkan baru mereka nambah. Subhanallah. Para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Makanya yani kita jauh sekali dari mereka. Cuman bukan berarti kemudian kita berkecil hati, tentunya tidak. Tentunya tidak. Tetap belajar, minta kemudahan dari Allah agar kita kuat sabar menjalankan ketaatan, kuat sabar meninggalkan kemaksiatan. Karena yani kalau bukan dari karunia Allah, enggak bisa sabar kita. Ketaatan akan kita tinggalkan karena beberapa di antaranya atau rata-ratanya berat. Kemaksiatan akan selalu kita lakukan. Kenapa? Nikmat, enak, lezat. Kalau enggak sabar, udah. Ketaatan kita tinggalkan, kemaksiatan kita lakukan. Tapi karena kita sabar. Dan itu karunia. Mintalah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, yakni jadikanlah aku bagian dari hambamu yang sabar. Sabar ketika menjalankan ketaatan, sabar ketika meninggalkan kemaksiatan, sabar ketika tertimpa musibah. Karena itulah sabar. Sabar ada tiga. Praktiknya, hati tidak bergumam, lisan tidak mengatakan hal-hal yang tidak baik, kemudian anggota badan tidak kemudian yakni berbuat sesuatu yang merugikan diri Anda, bahkan mungkin orang lain, karena enggak sabar. Berat memang mungkin ditinggalkan orang yang kita cintai. Suami Anda, istri Anda, orang tua Anda, anak Anda, berat. Wah, itu ujian berat sekali. Orang yang Anda cintai meninggal. Tapi jangan sampai kemudian seperti praktek orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Cakar-cakar, wajah robek-robek, baju, mengumpat-ngumpat. Kata Nabi Muhammad, laisa minna man syaqqal juyub wa darabal khudud wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan dari golongan kami, bukan berarti orang yang melakukan ini kafir, enggak ya. Ini di antara sabda Nabi Muhammad yang menunjukkan perbuatan berikut ini dosa besar. Bukan dari golongan kami yang mencakar-cakar wajah, yang merobek-robek pakaian dan berdoa dengan doa-doa jahiliyah, umpatan. Gimana sih Allah nih? Gimana? Mana keadilan macam-macam? Ketika mungkin ada anggota keluarganya yang meninggal. Yang sangat dia cintai. Misalnya, anakkah, pasangankah, orang tua kan? Tidak. Jadi itu praktek sabarnya. Hati, lisan, anggota badan selaras. Menahan diri. Hati menahan untuk tidak bergumam yang bukan-bukan. Tidak rela, tidak rilo. Lisan menahan untuk tidak mengatakan kata-kata yang tidak pantas. Kenapa saya dapat ujian terus ya Allah? Kenapa seperti ini banget hidup saya Allah? Mencaci maki. Ya, harusnya kan kita introspeksi. Semua yang kita dapatkan, yang kita alami, ya hasil perbuatan kita juga. Introspeksi aja. Ketaatan yang kita lakukan, imbas baiknya kembali ke kita. Maksiat yang kita lakukan, imbas buruknya kembali ke kita. Satu dunia semuanya bermaksiat, Allah tidak terlecehkan. Karena akan kembali ke mereka keburukannya. Satu dunia jadi orang taat, Allah enggak makin mulia. Allah memang Maha mulia. Karena ketaatan Anda, manfaatnya, ya kembali ke Anda juga. Diberikan solusi untuk masalah. Apalagi, diberikan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Diberikan kemudahan untuk semua permasalahan. Dosa diampuni, pahala dilipat gandakan. Wah, ini takwa. Wallahu a'lam bishawab. Afan Ustaz kepencet. Gak usah diterangkan juga. Kalau kepencet aja, gak ada masalah. Gak apa-apa sih, kadang-kadang orang kalau nanya di DM gitu ya, dia lagi nanya sesuatu, kepencet love. Saya kan baper. Bukan apa-apa, cowok soalnya. Baper plus jijik. Wih, ini kok dia pakai love-love nih? Tepicik tetei. Oh, tepicik. Biasanya menyalahkan tepicik atau menyalahkan dimainkan anak tetei. Masa Anda sedang nanya anak mainin? Nah, kadang-kadang gak masuk akal. Oke. Sampai di sini lunas pengajian kita pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf. Mohon maaf. Banyak ya? Semoga kita dimudahkan untuk temu. Insya Allah amin. Nanti saya ke Sumedang insyaallah Mas, beli tahu. Karena beli di tempat asalnya tentunya berbeda ya. Kenapa? Karena pasti lebih mahal. Oh, kesananya mahal. Masya Allah panjang-panjang ya. Pendek-pendek ya Pak Mendetakun. Nah ini nih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada yang berkata, ambillah ilmu kepada habaib karena syaratnya jelas. Pertanyaannya, apakah empat imam mazhab dan imam besar lainnya adalah habaib? Jamaah, pengertian atau istilah habaib atau habib pun tidak dikenal kecuali di tahun-tahun belakangan. Ya. Yang terkenal dulu, sejak zaman Nabi Muhammad, kalau Ahlul Bait, istilahnya apa? Sayyid. Sayyid, Sayyidah. Itulah yang terkenal istilahnya. Di kalangan Salafus Salih. Kalau dia bagian dari Ahlul Bait Nabi Muhammad, SAW. Istilah habaib terkenal belakangan. Tapi karena mendunia, akhirnya kemudian semua orang menyematkan kata habib dan jamaknya habaib untuk Ahlul Bait atau keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berkata, ambillah ilmu kepada habaib karena syaratnya jelas. Jamaah, sejak para imam madhab, sejak para imam ahlul hadis, contohnya seperti Imam Bukhari dan yang lain-lain, ke zaman kita, nama-nama perawi tidak terjaga seperti sebelumnya. Nama-nama perawi tidak terjaga seperti zaman sebelumnya. Karena sebelumnya semuanya terjaga. Di antaranya adalah dalam kitab Al-Kamil. Karangan mertuanya Imam Ibnu Katsir, Imam Al-Mizzi. Karena terlalu luas, ada ringkasannya. Tahdzibul Kamal. Masih luas, diringkas lagi. Tahdzibut Tahdzib. Masih luas, diringkas lagi. Taqribut Tahdzib. Menerangkan para perawi semua. Di setiap generasi. Akhirnya bisa ditelusuri semua hadis Nabi Muhammad SAW. Dari para imam, yakni perawi hadis, mukhrijul hadis, katakanlah paling terakhir mungkin tahun 300 sampai 400, Ibnu Majah itu 300-an. Ke kita putus. Dalam artian tidak terjaga masing-masingnya. Cuman bukan berarti tidak ada sanad. Ulun salah pernah sampaikan ke pian. Ulun, Ustaz Ahmad Zainuddin, kita punya sanad. Dulu waktu mau tes ke Madinah, salah satu syekhnya, itu kemudian memberikan kami ijazah, pembolehan periwayatan. Hadis yang pernah beliau dengar, di antaranya adalah, man la yarham la yurham. Beliau sebutkan, saya mendengarkan ini dari guru saya, Fulan bin Fulan, kami catat. Guru saya mendengarkan dari gurunya, Fulan bin Fulan, kami catat. Sampai ke Nabi Muhammad. Dan saya bolehkan kalian untuk meriwayatkan dari saya. Saya punya. Satu hadis. Tapi maksudnya ada. Bahkan para ulama yang lain banyak. Artinya sanad sampai sekarang pun ada. Tapi kalau kemudian Anda mengerucutkan hanya belajar kepada para habaib, enggak bisa. Ya. Mereka pun misalnya kalau betul-betul mendakwakan Islam, mereka butuh bantuan yang lain juga kan. Ya, saling menortong, menopang kita satu sama lain. Artinya bukan berarti di zaman sekarang tidak ada sanad. Ada. Tapi kalau Anda haruskan repot. Kayak misalnya, ya ini, kayak ada pertanyaan kemarin kalau nggak salah. Belajar baca Quran pun, Anda baca Al-Fatihah pun, Anda harus periwayatannya sampai kepada Imam Warshkah, Imam Hafizkah, sampai pada Nabi Muhammad. Betapa repotnya. Untuk orang awam. Tapi kayak misalnya kayak Ustaz Farhan, Ustaz Aiman, para ustaz, para guru tentang qiraah, dia memang harus faham. Faham macam-macam qiraah. Faham detail tentang ilmu qiraah. Dan lebih bagus lagi kalau mereka punya sanad. Tapi untuk kita orang awam, enggak, kita belajar dari mereka. Antum kalau belajar sama Ustaz Aiman aja, antum privat gitu ya, setahun, dua tahun, belum tentu antum diberikan ijazah sama beliau. Al-Fatihah kita aja pak baletot, kata orang. Ya. Al-Fatihah kita aja, mungkin salahnya dari depan sampai belakang, salah semua, tiap ayat ada aja salah. Ustaz Aiman. Karena enggak gampangan. Makanya, para ustaz, para masyayikh, mereka yang kemudian tidak diharuskan juga ya, tapi akan jauh lebih baik jika mereka yakni mempelajari itu lebih detail. Jamaah di Madinah itu dulu, kita kalau ketemu dengan mahasiswa dan ketika berkenalan, kemudian kita nanya, antum di fakultas mana? Dan dia mengatakan Al-Quran, kita langsung angkat topi. Artinya kita menghormati. Karena itu di antara fakultas yang paling susah. Karena di antara persyaratan maksudnya, harus hafal 30 juz dulu. Fakultas yang lain, minimal 5. 5 aja. Ini harus 30. Mau masuk doang. Padahal sudah keterima, tapi mau masuk. Kan kita mau ke Madinah, ada tes, keterima, siap. Sampai ke sana kita milih. Mau masuk fakultas syariah, hadis, bahasa, atau Quran, atau tarbiyah. Yang kalau misalnya milih, saya pengen Al-Quran, Anda dites 30 juz. Padahal dari Indonesia Anda sudah lulus. Makanya, kita menghormati sekali. Dan memang itu bentuk bagaimana Allah memuliakan mereka. Ya. Orang-orang terhormat, para penghafal Al-Quran. Yang mereka-mereka, sip. Tapi kalau semua kita orang awam, Al-Fatihah saja kita harus punya sanad. Selama ini sholat Anda bagaimana kalau begitu? Itu pertama. Kedua, esensinya harusnya yang kemudian kita jadikan fokus. Anda punya sanad hadis A, punya sanad hadis B, punya sanad Al-Fatihah. Tentunya Anda nggak amalkan. Sama aja bohong kalau begitu. Anda membanggakan Anda punya sanad sampai kepada Nabi Muhammad. Tapi praktek Anda sehari-hari menyalahi aturan, apa kebanggaan apa itu? Kan gitu ya. Harusnya adalah esensinya. Kandungannya. Apa maksud dari ayat ini? Perintah Allah ini. Larangan Allah itu. Amal. Anda amalkan perintahnya. Tinggal. Itu intinya. Ulun tidak katakan gak penting. Penting. Tapi jangan sampai kemudian Anda menjadikannya harus punya sanad. Tau-taunya kemudian sudah Anda punya, Anda gak perhatikan isinya. Sama aja dong. Mending orang yang gak punya tapi mereka kemudian soleh. Mempraktekan apa sabda Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Itu beberapa sebab ya kenapa terputus. Wallahu a'lam bishawab. Apakah empat imam mazhab besar lainnya adalah Habib? Imam Syafi'i Habib. Imam Syafi'i itu Quraisy. Saya enggak tahu kalau sisanya. Yang jelas Imam Syafi'i itu di antara namanya Al-Qurasyi, Quraisy Imam Syafi'i itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Jangan sampai kita fokus pada itunya. Kemudian prakteknya kita tinggalkan. Ingat esensinya ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi itu penting. Tapi itu penting. Karena kalau kita tahu orang itu adalah anak tuan Nabi Muhammad, dia keluarga Nabi Muhammad, kita harus memuliakan mereka, mencintai mereka, menghormati mereka. Kenapa? Itu hak yang harus yang mereka miliki, yang harus kita tunaikan. Karena mereka adalah ahlul bait. Tanya Ustaz. Ya. Enggak mungkin Tad main futsal yuk. Kan enggak mungkin, pasti nanya. Bismillah, tanya Ustaz, siap. Berdoa sholat tahajud itu yang benar setelah sholat tahajud apa setelah sholat witir? Oh, iya. Jamaah sekalian rahimakumullah, Anda boleh berdoa ketika Anda sholat atau ketika Anda selesai sholat. Ya, silakan berdoa. Ketika sujud silakan doa, ketika tahiyat sebelum salam silakan doa. Itu momen-momen mustajab. Momen paling dekatnya kita dan Allah ketika kita sujud, doa. Begitu selesai, soal selesai tahajud atau witirnya, pilih aja ya. Ya, tidak ada ketentuan khusus. Tidak ada ketentuan khusus. Tapi begitu Anda selesai berdoa lagi, angkat tangan, silahkan. Tapi ketika sholat pun, Anda juga berdoa. Ketika tahiyat, setelah Anda baca semuanya selesai, Anda doa, juga silahkan. Kata Nabi Muhammad, فَلْيَخْتَرْ مِنَ الدُّعَيْ مَا شَاءَ. Ketika tahiyat selesai, kata Muhammad, maka hendaklah dia memilih doa apapun yang dia inginkan. Doa. Yani keistiqomahan, kelancaran rizki, keharmonisan rumah tangga, anak yang silahkan doa. Semuanya minta kepada Allah. Karena apa? Karena makanan saja, pakaian saja, kita disuruh minta kepada Allah. Ya ibadi kullukum jai'un illa man at'amtuh fastat'imuni ut'imkum. Kata Allah dalam hadis Qudsi, nomor 24 di Arba'in Nawawi. Wahai hamba-hambaku, semua kalian itu lapar kecuali orang aku kasih makan. Mintalah makanan kepadaku, niscaya aku akan berikan. Minta makanan kepada Allah. Kata Urwah Abdullah bin Zubair, rahimahullah, anaknya Zubair bin Awam, dan saya tidak salah. Demi Allah, saya berdoa kepada Allah di dalam salat-salat saya, dan saya meminta garam dalam salat saya. Minta garam, minta uyah. Minta bumbu dapur. Mintanya di waktu sholat. Apalagi yang Anda minta, NMAX. Atau yang besar-besar yang lain. XSR. Mengalihnya ngaran sepeda motor ya. XSR. Minta sama Allah. Besok cari jalannya. Ya, entah bekerja, Anda punya uang bisa beli. Anda bekerja, punya uang tabung bisa beli. Ya, tapi mintanya kepada Allah, nanti dimudahkan. Atau kemudian ada orang khilaf, tuntun pengajian, ambil aja pun aku hujan. Luar biasa itu khilafnya ya. Allah alam bisa. Jadi minta kepada Allah. Karena Nabi Muhammad contohkan perkara yang paling remeh. Yaitu soal makanan, soal pakaian. Minta kepada Allah. Apalagi yang lebih. Minta keistiqomahan. Minta jodoh. Ketika sudah dapat, minta keharmonisan. Ketika punya anak, minta anak yang saleh. Semuanya minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalah kita kalau bukan karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Dua, apa benar salah satu pemberat timbangan di hari akhir nanti adalah akhlak yang mulia? Benar, itu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma min syai'in athqalu fil mizan yaumal qiyamah min husnil khuluq au kama qala sallallahu. Riwayat Muslim dan saya tidak salah. Tidak ada sesuatu yang lebih berat nanti di hari kiamat timbangannya daripada akhlak yang mulia. Imam Al-Hasan Al-Basri menyebutkan akhlak yang mulia itu minimal tercermin pada 4, yakni hal badlun nada, suka memberi. Ini akhlak yang mulia, orang yang suka memberi. Gua beri lu, bukan maksudnya memberi. Kalau di Jakarta memberi itu berarti memukul ya, gua beri lu. Mau suka memberi. Praktek zaman sekarang mungkin suka raktir. Ya. Anda punya teman seperti itu, pertahankan. Kenapa? Menghemat ekonomi. Enggak, dia akhlaknya baik berarti. Suka berbagi. Dia tidak menikmatinya sendiri. Suka berbagi. Wa kafful adza. Tidak suka mengganggu orang. Ini akhlak yang baik. Entah itu dengan perkataan, dengan perbuatan. Zaman sekarang dengan postingan. Anda punya teman yang tidak suka mengganggu orang, pertahankan. Itu akhlaknya baik. Akhlaknya mulia. Wasabru alal adza, dan orang yang sabar kalau diganggu. Hah, itu. Padahal dia ketika membalas boleh setara dengan yang dia dapatkan. Hak dia untuk membalas karena dia diganggu. Tapi dia memaafkan. Ini luar biasa. Anda punya teman seperti itu, pertahankan. Dan yang terakhir, wal wajhu talik, dan wajah yang berseri-seri. Mungkin dia punya masalah di rumah sama bininya. Mungkin dia punya masalah di rumah sama orang tuanya, sama anaknya, tapi begitu ketemu teman berseri-seri dia. Ya, Assalamualaikum. Padahal dia punya masalah. Dia tutupi semuanya. Kenapa? Akhlaknya emang baik. Dia selalu berwajah ceria. Tapi kalau sepanjang hari ceria, itu orang gila ya. Allah yang bisa. Dan semuanya disadu dari sabda Nabi Muhammad. Selesai. Itu perkataan Imam Al-Hasan Al-Basri. Ahli tafsir dari kalangan tabi'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ibu-ibu yang membawa anak laki-laki, namun anak laki-laki tersebut menunggu di luar. Jadi setiap berapa menit sekali, selalu buka, tutup pintu, dan menutup, dan menurut saya itu sudah sangat mengganggu. Mohon nasihatnya Ustadz untuk ibu-ibu yang membawa anak, agar jemaah lain tidak merasa terganggu. Siap. Ya, keluhan, no problem. Jamaah, ini nasihat untuk kita para orang tua ya. Ulun juga bawa anak, terkadang juga dia ribut. Maka tugas kita sebagai orang tua yang mengingatkan mereka. Jangan sampai kemudian mereka mengganggu ketenangan jamaah yang lain yang sedang belajar. Wallahu a'lam bissawab. Untuk kasus yang seperti ini, daripada Anda buka tutup pintu, mengganggu jamaah yang lain, mending Anda juga di luar sekalian. Kan suaranya juga ada. Sembari Anda menunggu anak Anda yang sedang mungkin bermain. Ya. Jamaah. Kalau misalnya kita larang. Orang-orang membawa anaknya. Aduh. Jamaah. Kadang-kadang sebagian orang itu. Dia sendiri. Contoh seorang laki-laki istrinya meninggal. Tapi anaknya masih kecil-kecil 2. Masa dia tinggal di rumah? Dia bawa dong. Atau sebaliknya, seorang perempuan, suaminya meninggal, anak dia 3, masih kecil-kecil. Gak mungkin dia tinggal di rumah. Apalagi dia kemudian ekonominya terbatas, misalnya tinggal di rumah ada yang nungguin, gak ada masalah. Harus dia bawa ke masjid. Tinggal kita bagaimana? Yani mendidik mereka. Anak yang umur 5, 6, 7 tahun sudah bisa diatur. Yang di bawahnya itu yang mungkin agak susah. 5 tahun sudah bisa diatur. Wallahu'alam bissawab. Karena mereka penerus masjid ini, jemaah. Anak-anak itu penerus masjid ini. Kalau kita larang, aduh. Bawa. Apalagi misal anak Anda laki-laki, malah bawa. Sedikit banyak mereka akan mendengarkan yang disampaikan ustaz. Mereka akan belajar dari cara sholatnya bapaknya, orang lain. Mereka generasi penerus. Memang niat mereka ke masjid untuk main. Namanya juga anak kecil. Tapi lambat laun mereka cinta masjid. Ketika kita tidak ada, mereka yang melanjutkan masjid ini. Jadi tinggal kita orang tua yang mengaturnya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sekolah ana ada sumbangan untuk membayar drum band. Karena uang sekolah tidak cukup untuk menanggung. Kalau biayanya kurang. Setiap bulan akan ditagih sampai lunas. Ana bingung apakah ana harus ikut membayar dengan niat terpaksa atau ana jelaskan hukum musik kepada guru ana. Siap. Iya, iya, iya. Kalau misalnya ini gini nih, sudah lama maksiat nyusahin orang. Kalau misalnya Anda punya kemampuan, silahkan. Ya, ilmui dulu. Anda harus mempersiapkan ilmunya, materinya. Sangat mungkin Anda akan didebat. Maka Anda harus ya. Kalau tidak, minimal Anda tidak berpartisipasi. Itu minimal yang bisa kita lakukan. Yang jadi masalah ini diwajibkan. Kalau diwajibkan, berarti kategorinya baru terpaksa. Tapi kalau masih sukarela, ya kita nggak ikut. Wallahu a'lam bissawab. Dulu berkaitan dengan drum band ya. Dulu kenapa saya mau ke pesantren? Karena disebutkan ada drum bandnya. Mau saya ke pesantren. Totonya begitu saya masuk, setahun sebelumnya katanya drum band sudah tidak ada. Ya. Dibohongin saya. Enggak apa-apa ya. Jadi niat kadang-kadang niat tuh enggak benar awalnya gitu ya. Kadang-kadang mungkin sebagian orang datang sini hendak melihat kayak pegerang jari bungas-bungas akhwatnya. Jadi niat kesini sudah enggak benar. Makanya begitu kesini enggak ketemu masjid. Kenapa? Disesatkan sama Allah. Enggak ketemu masjidnya. Karena niat Anda buruk sih. Allah Nabi Sallam. Tapi begitu sampai sini gitu ya. Oke inilah. Belajar 1-2 kali pertemuan. Kemudian akhirnya niatnya jadi sama aja ya. Maksudnya jadi lurus niatnya. Alhamdulillah dapat pasangan di majelis yang sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum amar ma'ruf nahi mungkar? Wajib tentunya, tapi ada metodenya, ada koridornya, ada bahasan detailnya. Ketika Anda punya power, Anda lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika Anda tidak punya, maka lakukanlah nasihat. Enggak bisa juga ngomong, maka minimal ingkari dengan hati ketika ada kemungkaran. Ketika kemungkaran Anda ingin mengingkarinya, Anda sudah pertimbangkan akan terjadi kemungkaran yang lebih besar, Anda tidak ingkari. Ketika Anda mengingkarinya, Anda juga perhitungkan bahwa saya akan bermadhar kepada saya, kita tidak ingkari. Pertimbangan-pertimbangan yang banyak. Jangan sampai mengingkari kemungkaran, terjadi kemungkaran yang lebih besar. Jangan sampai mengingkari kemungkaran, madharatnya bahkan ke jiwa kita, mati kita. Orang lagi ngumpul, lagi pada minum-minuman. Minuman keras, oplosan. Wallahualam bisa apa yang dioplos kita nggak tahu ya. Mungkin ya, anggur klesom, beberapa tetes autan, dan kemudian serbuk, yakni apa? Serbuk apa? Garam. Minum. Totonya Anda lewat, Anda ingkari. Nyumot, ini haram tau ada ya? Wah, Anda dipukulin. Iya. Mereka bersepuluh. Anda sendiri ya. Minimal mengingkari dia. Itu contoh saja. Ketika mengingkari kemungkaran Anda tahu akan bermadarat pada Anda, stop dulu. Cari momen yang lain. Ketika Anda ingin mengingkari kemungkaran, kemudian Anda pertimbangkan, ini kalau saya ingkari sekarang, akan terjadi yang lebih dahsyat, yang lebih buruk. tidak kita lakukan. Wallahu a'lam bissawab. Jadi memang ada fiqhud da'wah fi ingkari mungkar itu ada. Fikih bagaimana berdakwah dalam mengingkari kemungkaran cukup detail. Tapi yang jelas dia wajib. Apalagi di lingkup kecil di keluarga. Jangan sampai anda tinggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian azab Allah turun. Jangan. Istri salah, ingatkan. Suami salah, ingatkan dengan cara yang jauh lebih bijak ya. Karena power ada pada kami. Power ada pada suami. Power ada pada laki-laki. Anda harus tata betul-betul kata-kata karena anda ingin menasihati suami. Atau yang melakukan kemungkaran orang tua. Mereka punya power juga. Anda sebagai anak, tata betul-betul yang rapi. Karena anda ingin mengingkari kemungkaran sebelum azab Allah turun. Wallahu a'lam bissawab. Saya pernah dengar bahwa tidak semua orang boleh beramar ma'ruf nahi mungkar, hanya orang-orang yang tertentu saja. Bagaimana pendapat Ustaz? Semua kita mengingkari kemungkaran, tapi mungkin lingkupnya beda-beda. Ya, ini beda. Ada yang lingkupnya kecil, keluarga, ada yang mungkin lebih besar. Kalau pemerintah punya power, oh dia bisa. Ya, ini ngatur rakyatnya bahkan. Bahkan di antara faedah mengingkari kemungkaran, agar orang itu taubat kan. Ketika Nabi Muhammad kali itu menghukum sahabatnya yang minum minuman keras, kemudian dicambuk, ada yang lain yang mengumpat. Kata Nabi Muhammad, la tal'anu fa innahu yuhibbullah rasulah. Jangan kamu laknat dia. Dia sudah diganjar ini. Dia sudah dibalas ini. Yaitu dihukum oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan dicambuk. Dia cinta Allah dan Rasulnya. Tapi ya, kalah dengan hawa nafsu. Hingga kemudian, yakni minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menasihati orang lain tanpa terkesan sombong? Karena biasanya ketika menasihati orang lain, ada di dalam hati ana terbersit sifat sombong dan merendahkan yang dinasihati. Nah, ini penyakit kitanya. Ya, jangan sampai ya. Karena hakikat kesombongan itu ya ini. Kesombongan itu karena Muhammad batarul haqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Satu sisi, itu bisa dari orang yang kita nasihati, kita sudah nasihati, atau dia bilang malah menolak, sombong. Atau dari sisi kita, menasihatinya merendahkan. Asar kata tahu agama ini, nah gimana gitu. Sekolah sampai kuliah, tapi kata tahun takbiratul ihram aja salahnya, enggak bisa begitu. Ya, bisa jadi dia terlahir dari keluarga yang memang bisa non muslim atau enggak pernah salat, dia enggak tahu. Ketika dia awal-awal belajar, dia juga ini hanya lihat-lihat orang. Ya. Allah. Macam-macam lah pokoknya. Ya, nasihati dengan baik ya. Karena itulah hakikat kesombongan. Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi ini penyakit hati. Ingat ya, iblis dan semua tentaranya untuk semua kita ini insyaallah, saya tidak sucikan siapapun. Mereka sudah putus asa untuk membuat kita syirik, enggak. Membuat kita melakukan bid'ah, enggak. Tapi hati kita mereka akan rusak. Ya, dengki satu sama lain, sombong kayak gini, penyakit hati. Hati kalau sudah rusak, yang lain akan ikut rusak. Itulah sabda Nabi Muhammad. Bendanya itu jantung. Baik dia, baik ikut yang lain. Buruk dia, buruk ikut yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana cara menasihati orang lain tanpa terkesan sombong? Harus belajar ya. Di antaranya adalah supaya tidak terkesan ngomong, anda menasihatinya empat mata. Jadi enggak ada yang tahu. Supaya anda menekan, yakni apa istilahnya, ingin tampilnya itu tertekan. Karena enggak ada yang tahu kenapa anda menasihatinya empat mata. Dan itu cara yang tepat. Yang anda nasihati tidak terpermalukan, anda pun kemudian tidak, yakni tidak naik. Karena pengen tampil misalnya, nah, aku nang menasihatin, oh, gara-gara akunya itu ke masjid, enggak. Pelan-pelan saja. Enggak ketahuan akan lebih baik. Ya. Allah yang bisa. Dan ulun sampai sekarang pun masih banyak dinasihati oleh pian-pian. Saya enggak tahu orangnya tentunya. Karena terkadang juga akunnya bukan nama asli. Nasihat. Mengingatkan ulun mungkin salah bicara. Mengingatkan ulun kadang-kadang jokesnya melampaui batas. Ikhwan akhwan, terima kasih. Artinya pian peduli. Orang bisa salah ngomongnya. Terima kasih. Bagaimana menjawab perkataan dengan merasa paling suci dan benar hanya Allah yang berhak menghakimi. Kadang perkataan ini muncul setelah nasihat disampaikan. Ini perkataan orang yang menolak saja. Ya. Kalau hanya Allah yang tahu kebenaran, Nabi Muhammad enggak usah diutus. Untuk apa Nabi Muhammad diutus? Untuk menyampaikan kebenaran. Para ulama nyambung. Para da'i menyambung tongkat estafet itu. Kita kan sekarang sedang belajar pakemnya. Bagaimana tolak ukur kebenaran itu? Firman Allah SWT Muhammad dengan paham para sahabat. Inilah kebenaran. Ketika Anda menyampaikan ke orang, kemudian di alasannya, hanya Allah yang tahu, Allah yang berhak menghakimi, kalau gitu Allah enggak usah utus ribuan nabi itu, enggak usah. Enggak ada gunanya berarti para nabi itu diutus. Kenapa? Di antaranya untuk berdakwah tugas mereka. Bahkan itu tugas mereka inti kok. Da'watu ilallah. Menyuruh orang untuk beribadah kepada Allah. Gimana kalau tidak disampaikan kebenaran? Ini kadang-kadang alasan orang yang mengingkari saja. Ketika Anda sudah menyampaikan, tugas Anda selesai. Enggak usah kemudian sakit hati dengan perkataan demikian. Kadamunya tatai mendengarkan, biarin. Kulil haqqa wa mshi. Katakan kebenaran dan berlalulah. Dia nerima alhamdulillah. Enggak ada masalah, tugas saya selesai. Toh nanti dia di hari kiamat tidak bisa berdalih hadapan Allah. Ya Allah, saya bab ini enggak tahu. Teman kamu dulu ngasih tahu. Kamu aja yang nolak. Lupa Allah, bodo amat. Sudah dikasih tahu. Yang terakhir ya. So, bismillahirrahmanirrahim. Anna mempunyai tugas kuliah berkelompok dengan pembahasan mengenai bid'ah. Wah. Di mana kuliahnya nih? Namun Anna dan teman-teman kelompok Anna tidak sependapat mengenai pembahasan tersebut. Wah, ribut nih. Akhirnya pecah ya. Kemudian cari kelompok yang lain, bikin band baru. Lain. Karena tidak sependapat ya. Pecah. Kemudian band baru ya. Karena genrenya enggak sama. Ini kelompok pertama ketujuhnya dangdutan. Wah, dia sukanya rock. Ya, itu kasarnya begitulah. Ana sangat ingin membahas hal tersebut sesuai pandangan para salafus saleh. Tetapi teman sekelompok Ana malah menentang Ana dan mereka membagi jenis bid'ah menjadi dua. Siap. Teman Anda lebih pintar daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang ngomong semua bid'ah sesat, dia bagi-bagi. Apa yang harus Ana lakukan Ustaz? Wah, ini yang susah nih. Semua masalah hidup Anda ditanyakan ke saya. Akankah Ana juga akan mempertanggungjawabkan kekeliruan yang teman Ana sampaikan? Mohon sarannya Ustaz. Sampaikan kebenaran dan berlalulah, selesai. Kemudian mereka lapor dengan pendapat mereka, tugas Anda selesai. Tapi Anda mengatakan yang Anda yakini. Wallahu a'lam bishawab. Juga, masih lanjut rupanya. Teman anak ada yang membagi bid'ah menjadi dua jenis. Mereka berdalil dengan ucapan Imam Syafi'i. Apakah benar perkataan mereka itu, Ustaz? Perkataan Imam Syafi'i perlu detail. Tidak bisa kemudian dikatakan begitu saja. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Tidak bisa kemudian langsung disandarkan ke beliau. Imam Syafi'i membagi dua. Tinggi mana Imam Syafi'i dengan Nabi Muhammad? Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Imam Syafi'i. Nabi yang mengatakan kullu. Semua bid'ah itu sesat. Apakah kita memastikan neraka? Enggak. Cuman ancamannya neraka. Bid'ah itu semua sifatnya adalah sesat. Dan sesat akhirnya di neraka. Pastikah Anda yang melakukan kebid'ahan neraka? Kita enggak tahu. Kita saja tidak tahu akhir hayat kita akan lurus seperti ini istiqomah atau tidak. Kita berdoa semoga istiqomah, amin. Tapi kan kita enggak tahu. Begitu banyak syubhat akhirnya na'udzubillah seorang di akhir hayatnya terjerumus kepada bukan lagi kebid'ahan bahkan mungkin kesyirikan, kita enggak tahu. Sebaliknya, teman-teman yang mungkin sekarang kaum muslimin yang muqallid saja ya, yang hanya ikut-ikutan, bukan para da'inya. Bukan yang menyerukannya. Yang hanya ikut-ikutan. Apakah kita memastikan ente pasti neraka? Enggak ada. Itu hanya ancaman. Cuman ancaman neraka tidak bisa dipandang sebelah mata. Harus hati-hati. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf. Mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. InsyaAllah untuk sebagian ikhwah yang belum mendapatkan kitabnya. InsyaAllah kita akan bagikan di pertemuan mendatang lagi. Subhanakallahu bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.